Krimis, krimis, malam kemis, ayo gemulan, ben ojo kademen. Musim rendeng, roto-roto, kabedo kademen. Depan mesam mesam katon ayam ora duwe dendem yen satrio terus terang ojo yen soko uripe. Green.